السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita berbicara tentang ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah. فمن رام علم ما خطر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. Kata beliau, siapa yang menyengaja untuk mempelajari satu ilmu yang sudah dilarang dan diperingatkan daripadanya, dari bahaya ilmu tersebut, dan tidak mau tunduk dengan ilmu yang diperintahkan, yaitu Quran was Sunnah, maka niscaya tujuan dia akan menghalangi dia dari tauhid yang murni, dan dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dari keimanan yang sesungguhnya. Qanifidina azakumullah, pertanyaannya, apa ilmu yang dilarang, yang dikatakan jangan dipelajari? Para ulama membahas dua perkara. Ilmu yang dilarang untuk dipelajari karena dia akan merusak, tidak akan memperbaiki, yaitu ilmu sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yata'allamuna minhumma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, mereka mempelajari ilmu dari keduanya yang yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang membuat madarat pada mereka dan tidak memberikan manfaat. Yata'allamuna minhuma. Kalimat yata'allamun menunjukkan kalau itu memang ilmu, tetapi ilmu tentang seher atau ilmu yang pelajari seher itu adalah ilmu yang banyak merusak, bukan memperbaiki, sehingga dilarang, haram hukumnya. Yang kedua, ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu olah kata, ilmu yang lebih banyak kepada kalam, mantik, retorika dan sebagainya, yang seringkali dipakai untuk menentang Quran dan Sunnah. Setiap ada ayat dan hadis yang tidak cocok dengan akalnya, maka mulai orang ini bermantik. Bukankah, berarti, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, maka ayat ini tidak tepat. Bisanya, kok ayat sampai dikatakan tidak tepat? Beraninya mengatakan ayat dikatakan tidak pas. Karena filsafat. Sehingga para ulama ahli sunnah memperingatkan dengan keras. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, man tamantak faqad tazandaq, siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Qarifina a'azakumullah, demikian pula para ahlul hadis, hampir keseluruhan mereka melarang dan mengharamkan untuk mempelajari ilmu mantik dan ilmu filsafat. Qarifina a'azakumullah, kemudian dibawakan di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ucapan Abu Hamid Al-Ghazali yang berbicara masalah ini. Dan tentunya Abu Hamid Al-Ghazali kita kenal, dia juga pernah terkena filsafat, bahkan tenggelam dalam ilmu kalam, bahkan dia mendapatkan berbagai macam kesesatan-kesesatan karena ilmu filsafatnya. Walaupun qila dikatakan di akhir hayatnya dia menyesalinya dan memegang Sahih Bukhari dan menyatakan sungguh aku telah membuang waktu sekian lama, padahal cukup ketika menyatakan ini halal dengan qala Allah wa qala Rasul. Selesai. Qul inna a'udzu billahi, sampai meninggalnya dia masih menggenggam dan memeluk kitab Sahih Bukhari. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dan kitab yang paling terkenal dari Abu Hamid Al-Ghazali adalah kitab Ihya Ulumuddin. Paling terkenal, tetapi di dalamnya paling banyak hadis-hadis dhaif, maudhu', hadis palsu. Di dalamnya banyak pemikiran-pemikiran tasawuf di dalamnya. Tetapi yang dinukil di sini oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi adalah bagaimana beliau mendudukkan tentang ilmu tadi pada kedudukannya. Qala, dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, "Wa min kalami Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah fi kitabihi alladhi sammahu Ihya Ulumuddin wa huwa min ajalli kutubihi aw ajalluha." Kata Ibn Abdul Aziz, dan di antara ucapan adalah ucapan Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya, dalam kitabnya yang diberi nama Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu agama. Kata beliau, "Wa huwa min ajalli kutubihi aw ajalluha," dan ini di antara buku-buku yang besar beliau atau buku yang tertinggi dari beliau. Disebutkan di sini oleh Muhaqqiq dalam footnote-nya, "Hadzal kitab syuhina fihi al-Ghazali jumlatan min al-ahaditsil batilah." Kitab ini yang disebut di dalamnya penuh dengan berbagai macam hadis-hadis yang dhaif. "Wa kadza tamatus sufiyah," demikian pula terkandung dalamnya sekian besar penyimpangan-penyimpangan sufi tasawuf. "Wa balayal falasifah," dan juga bencana-bencana dari pemikiran filsafat. "Wanhirafati zuhad," ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran zuhad dari kaum sufi. "Waqad takallama fi hadzal kitab ba'd al-ulama," para ulama atau sebagian para ulama berbicara tentang buku ini, di antaranya Ibnu Jauzi dan juga Ibnu Taimiyah dan juga Adz-Dzahabi dan lain-lain dari mereka. Salah satu contoh ucapan Imam Turtusi rahimahullah, beliau berkata, "Syuhina kitabuhu bil kadhibi," dipenuhi kitabnya dengan kedustaan-kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Fala a'lamu kitaban ala basitil ardi fi mablagi ilmi," maka tidak ada satu kitab yang ada di muka bumi ini sepengetahuanku yang paling banyak hadis dhaifnya melainkan kitab ini, Ihya Ulumuddin. Qul inna a'udzubillahi, demikian dikatakan oleh Imam Turtusi rahimahullah. Dan yang mengkritiknya, yang membantahnya, seperti Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah, Dzahabi dan lain-lainnya. Bahkan ada yang keras, seperti Abu Bakar Al-Hasan Ibn Sekar. Dia membantah Ghazali dengan buku khusus diberi judul Ihya Mayyitil Ahya. Ihya Mayyitil Ihya. Apa artinya? Menghidupkan yang mati karena kitab Ihya. Menghidupkan yang mati karena kitab Ihya. Khana Ibn Na'azuk, salah satu contoh yang mati dengan kitab Ihya adalah berbicara mengingkari kemunkaran. Beberapa orang membaca kitab Ihya, tiba-tiba dia tidak mau keluar dari rumahnya, tidak mau berbicara, tidak mau berkomunikasi dengan manusia. Kenapa? Keracunan kitab Ihya. Dan ini pernah saya alami, menemui seseorang yang kata orang tuanya, "Anak saya stres, tolong Pak Ustaz, nasihati dia, berikan dia supaya mau dia seperti kemarin hidup kembali." Dia seperti orang mati di kamarnya. Tidak mau keluar, gak mau berbicara, gak mau komunikasi. Ketika saya datangi, saya tanya-tanya, ternyata habis membaca kitab Ihya Ulumuddin, ketakutan. Tidak berani bicara satu kalimat pun. Karena ada porsi yang salah di dalam kitab tersebut. Di antaranya seakan-akan orang itu kalau berbicara, maka dia akan menuai dosa. Padahal kalau diam dari kemunkaran, juga menuai dosa. Seimbang, kalau berbicara ada bahayanya, diam pun ada bahayanya. Yani al-afah fil lisani afatani. Bahaya lidah ini ada dua bahaya. Bahaya berbicara dan bahaya diam. Bahaya berbicara, kalau berbicara dengan kemunkaran, kemaksiatan, atau merendahkan seseorang, atau menyinggung perasaan orang lain, semuanya adalah perkara yang jelek dalam ucapan-ucapan. Tetapi diam pun ada bahayanya, yaitu diam melihat kemunkaran. Diam melihat sesuatu yang harusnya dia tegur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau yang berbicara dengan kemaksiatan-kemaksiatan adalah syaitanun natiq, setan yang berbicara. Sedangkan yang diam dari kemunkaran adalah syaitanun akhras, setan bisu. Qul inna a'udzubillahi, setan ngomong aja jelek, apalagi setan bisu. Kaum muslimin yang saya hormati, ini sekedar kita mengetahui dan mengenali siapa Muhammad Al-Ghazali. Tetapi dalam bukunya Ihya, dia berbicara secara teori tentang masalah ilmu kalam. Dia ketika dibantah tentang ilmu filsafat dan ilmu kalamnya, dia menyatakan bahwanya ilmu kalam itu kadang bisa baik, kadang bisa jelek. Qul inna a'udzubillahi, kita lihat apa yang dikatakan dalam kitabnya. Qala, dia berkata dalam kitabnya, fa in qulta fa ilmal jadali wal kalami madmumun ka ilmin nujumi aw huwa mubahun aw mandubun ilaih. Kalau kau katakan tentang ilmu debat, ilmu kalam, ilmu nujum, peredaran bintang, apakah itu mubah, mandub ilaih, atau perkara yang madmum, atau perkara yang dicerca seperti ilmu nujum? Kalau ada yang bertanya seperti itu, kata dia, fa'lam anna linnasi fi hadha ghuluwan wa israfan fi atraf. Ketahuilah bahwa manusia dalam masalah ini ada yang berlebih-lebihan dari dua sisi. Berlebih-lebihan dalam membantah dan berlebih-lebihan dalam memakai. Ini dikatakan ghuluwan wa israfan fi atraf, dalam dua ujungnya. Artinya dua titik ekstrim, ekstrim yang berlebih-lebihan memakainya dan ekstrim yang menentang dengan berlebih-lebihan pula. Famin qailin, di antara mereka berkata, innahu bid'atun wa haram. Bahwa itu adalah bid'ah dan haram. Wa innal 'abda an yalqa Allah bi kulli dhanbin siwa syirk khairun lahu min an yalqahu al-kalam. Yalqahu bil kalam. Sungguh, kata mereka, sungguh seorang hamba kalau bertemu Allah dengan seluruh dosa, tapi bukan syirik, lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan ilmu kalam. Ini golongan pertama. Kata beliau selanjutnya, wa min qailin, dan di antara yang lain berkata, innahu fardun, itu adalah wajib. Ilmu kalam dikatakan wajib. Imma 'alal kifayah wa imma 'alal a'yan. Bisa jadi fardunya fardu kifayah atau fardu 'ain. Wa annahu afdalul a'mal, dan itu sebaik-baik amalan. Wa 'ala qurbat, dan itu adalah taqarrub yang paling tinggi kepada Allah. Fa innahu tahqiqun lil 'ilmi at-tauhid wa nidhal 'an dinillah. Karena itu adalah mewujudkan ilmu tauhid, dan itu merupakan pembelaan terhadap agama Allah. Qul inna a'udzubikumullah. Tentunya dengan husnudzon kita kepada para ulama yang menyatakan bahwa ini haram. Ulama ahlul hadis, dan yang menyatakan bahwasanya ini, kalau aku bertemu Allah dengan seluruh dosa selain syirik, lebih baik daripada aku bertemu Allah dengan ilmu kalam. Tentunya adalah ilmu kalam yang dipakai untuk menentang Quran wa sunnah. Ilmu kalam yang menyesatkan umat, itu sudah dipaham, ma'ruf. Tetapi yang menyatakan wajib, apa maknanya? Yang mereka menyatakan itu adalah wajib, imma kifayah wa imma fardu ain. Kata mereka, ini afdalul amal, sebaik-baik amalan. Karena kata mereka, itu pembelaan terhadap agama. Yani menurut mereka yang menyatakan seperti itu, karena yang namanya ilmu kalam itu kalau kamu melihat kebenaran dalam Quran, kemudian kamu bela dengan ucapan-ucapanmu, itu ilmu kalam katanya. Yani kepandaian berdebat, kepandaian berdiskusi, kepandaian untuk berbicara, untuk membela Quran wa Sunnah. Bagaimana hukumnya? Wajib, afdalul a'mal, itu nidal katanya. Qanifin a'azakumullah, dikatakan selanjutnya oleh Abu Hamid Al-Ghazali, ghafarallahu lahu, qala wa ila tahrimi dhahab Asy-Syafi'i. Yang mengharamkan ilmu mantik, ilmu filsafat diantaranya adalah Imam Syafi'i, wa Imam Malik, wa Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Sufyan Ats-Tsauri, wa jami' a'immatul hadis min as-salaf, dan seluruh imam-imam ahlul hadis dari kalangan salaf. Ini dikatakan oleh Abu Hamid sendiri. Artinya beliau tahu kalau yang berpendapat haram adalah jami' min as-salaf, seluruh ulama salaf dan para ahlul hadis. Wasaqal alfat anha ulai, kemudian beliau menyebutkan lafaz-lafaznya, qala fulan dari kedua belah pihak. Qala wa qad ittafaqa ahlul hadis min as-salaf ala hadha, dan telah sepakat ahlul hadis dari kalangan salaf dalam masalah ini. Telah sepakat ahlul hadis dari kalangan salaf dalam masalah ini. La yanhasiru ma nuqila anhum min at-tasdidat fi, dan tidak hanya dinukil dari mereka tentang tasdidat fi, yakni banyak ucapan-ucapan mereka yang syadid, yang keras-keras, tidak hanya itu, disebutkan semuanya. Wa qalu ma sakata anhu as-sahaba ma annahum a'raf bil haqa'iq wa afsah bit tartib al alfaz min ghairihim illa lamma yatawallad minhum min asy-syarr. Kemudian mereka berkata, setelah berkata bahwa ini adalah seluruh ahlul hadis berpendapat haramnya filsafat, haramnya ilmu kalam, kemudian dikatakan oleh mereka sebagai alasan, sebagai hujjah, ma sakata anhu sahaba, apa yang tidak dipelajari oleh para sahabat, yang para sahabat diam, tidak memakainya, tidak mempergunakannya, ma annahum a'raf bil haqa'iq, padahal mereka yang paling alim, yang paling mengerti tentang hakikat-hakikat sesuatu dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Wa afsah bi tartibil alfaz min ghairihim, sedangkan mereka para sahabat adalah yang paling afsah, yang paling fasih dalam berbahasa Arab, yang paling fasih dalam berbahasa Arab, yang paling ahli dalam berbicara bahasa Arab dengan tepat, tapi mereka tidak mempelajari ilmu filsafat. Illa lamma yatawallad minhum min asyarr, hanya saja ilmu filsafat tadi karena melahirkan syarr, melahirkan kejelekan, maka ini ditinggalkan oleh mereka. Para sahabat tidak mempelajarinya, para tabiin juga tidak mengerjakannya, maka para ahlul hadis sepanjang masa mereka tidak mempelajari ilmu yang seperti ini. Walidzalika qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang mutanatti', orang yang berlebih-lebihan. Yakni berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk berlebih-lebihan dalam mempelajari sesuatu. Ai al-muta'ammiquna fil bahthi wal istiqsa. Yakni berlebih-lebihan di antaranya dalam membahas-bahas sesuatu dan dalam al-istiqsa. Mencari, membahas, mempelajari. Taib namanya ngomong. Ilmu kalam kan ilmu ngomong. Saya tanya sekarang, anak yang sudah SD ke atas bisa enggak ngomong? Hah? Bisa. Ya sudah. Ngapain mempelajari ilmu khusus ilmu ngomong? Qul inna a'azakumullah, ini ta'ammuk namanya, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Pelajari apa kata Allah, apa kata Rasul, pahami, sampaikan, selesai. Enggak perlu pakai mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam. Lebih-lebih lagi ilmu filsafat sudah berkembang, dan kemudian mereka membuat kaedah-kaedah yang ternyata kaedah-kaedahnya bukan dari kaum muslimin. Kaedah-kaedahnya diletakkan oleh tokoh-tokoh yang tidak punya agama, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, ateis. Seperti Aristo, yang kalian katakan Aristoteles, Plato, Kalian katakan siapa lagi, Sigmund Freud, apalagi. Orang-orang itu yang akan dijadikan sebagai tokoh-tokohnya. Kita mempelajari hadis qala Rasulullah, qala sahabat, qala Abu Bakar wa Umar. Kita berbicara qala fulan wa fulan dari kalangan para sahabat. Tiba-tiba kelompok ini, kelompok lain berbicara qala Plato, qala Aristo, qala fulan wa fulan dari orang-orang Yunani, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau kaidah-kaidah yang diletakkan oleh mereka banyak yang mengandung kekafiran. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mereka memiliki berbagai macam poin-poinnya. Bahwasanya apa itu manusia? Definisinya, manusia al-insanu hayawanun nafiq. Manusia adalah hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara. Kalian hewan juga menurut mereka. Kenapa kata mereka hayawan? Hayawan dari kata hayat, hidup. Jadi binatang-binatang makhluk hidup, kalian juga makhluk hidup. Berarti kalian semua sama-sama makhluk hidup. Yang membedakan kalian berbicara, mereka gak berbicara. Atau yang lebih sopan berkata pendapat lain dari mereka. Bahwasanya sama-sama kalian dengan binatang, bedanya kalian berakal, mereka tidak berakal. Apakah tepat? Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka-mereka yang tidak beragama, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Berarti yang membedakan antara binatang ternak dengan manusia apa? Agama, din. Kalau mereka mengenali Allah, beriman kepada Allah, maka niscaya mereka akan berbeda dengan binatang. Tetapi kalau mereka meninggalkan agama Allah dan mereka mengerjakan sesuai dengan hawa nafsunya dan nalurinya, sama dengan binatang. Berjalan tanpa aturan, tanpa naluri, tanpa bimbingan Al-Quran, mereka hanya dengan nalurinya, dengan hawa nafsunya saja. Kalau manusia dengan hawa nafsunya, dengan nalurinya saja, tanpa bimbingan Quran wa sunnah, tanpa bimbingan penciptanya, maka sama dengan hayawan. Inhum illa kal'an'am. Ini satu contoh saja. Perbedaan antara definisi filsafat dengan definisi Al-Quran. Dan masih banyak lagi tammatul kubra. Masih banyak lagi bencana besar di dalam ilmu filsafat. Maka dikatakan, mempelajari ilmu ngomong, itu mutanatti', berlebih-lebihan. Tanattu', dan Nabi menyatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas dalam mempelajari sesuatu. Wahtajju aydan bi anna dhalika law kana min ad-din lakana ahammu ma ya'mur bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berdalil, yakni para salaf dan juga para ahlul hadis, mereka juga beralasan. Bi anna dhalika law kana min ad-din, kalau saja itu dari agama, kalau saja itu merupakan perintah agama, niscaya Rasulullah SAW akan memerintahkannya. Bahkan lakana aham mayakmur bihir rasul. Niscaya akan menjadi yang paling penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yu'allim tariqahu wa yuthanni ala arbabih wa yuthni ala arbabih. Niscaya Rasulullah akan memerintahkan untuk mempelajarinya, dan niscaya Rasulullah SAW akan memuji ahli-ahlinya. Ahli-ahli ngomong di zaman Rasulullah siapa? Ahli-ahli cuap-cuap, ahli ngoceh di zaman Rasulullah SAW siapa? Para syu'ara, para penyair. Apakah dipuji oleh Rasulullah SAW? Itu kalau ngomong hebat, mengagumkan semua yang mendengarnya. Tapi Rasulullah SAW enggak memuji. Bahkan Rasulullah SAW sebaliknya menyatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya, kata Nabi. Apa bayan? Retorika. Di antara gaya bahasa, gaya berbicara, di antara retorika, itu ada sihirnya, kata Nabi. Dan ini kata para ulama, sesuatu dari zam, yakni cercaan dari Nabi, bahwa itu ada sihirnya. Sihir itu jelek. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, tidak sadar yang dengarnya. Bengong aja, iya ya. Satu orang berbicara, ngoceh di mimbar. Kalau yang namanya pencuri, perampok, penjahat, itu sesungguhnya baik. Coba kalian pikir. Kalau saja gak ada pencuri, Enggak ada perampok, enggak ada penjahat, enggak akan ada polisi. Kalau enggak ada polisi, enggak ada lapangan pekerjaan. Kalau enggak ada lapangan pekerjaan, mereka akan kerja apa? Artinya, bahwasanya mereka para penjahat itu memberikan satu lapangan pekerjaan bagi mereka, para aparat keamanan. Itu kebaikan mereka. Apa ini? Quran apa sunnah? Ngoceh. Bukan Quran, bukan sunnah. Hanya kepintaran ngomong, dibolak-dibalik, akhir-akhirnya, loh kok jadi penjahat jadi baik? Kok aneh? Penjahat yang jahat dikatakan baik? Karena pandainya dia berputar-putar. Qanibidina azakullahu muslimin yang saya hormati. Hati-hati. Jangan sampai termakan dengan sihir yang bernama bayan wal kalam. Demikian pula ketika mereka menyampaikan dengan berbagai macam syair-syairnya. Nabi bukan memuji. Bahkan yang turun adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Para penyair-penyair itu mengikuti ghawun, mengikuti ucapan-ucapan kosong yang sia-sia. Tidakkah kau lihat bagaimana mereka berdusta di setiap lembah? Berdusta di setiap wadi, di setiap lembah mereka berbicara berdusta. Ini jangan bicara orang kafir dulu. Orang muslim saja ketika sudah menjadi sastrawan mulai. Mulai dustanya banyak. Ketika dikatakan ini dusta, oh bukan, ini bukan dusta, ini sastra. Bulan berbicara kepadaku. Kadzab. Kapan dusta berbicara kepadamu? Kapan bulan bisa berbicara? Iya kan? Kadzab atau bukan kadzab? Dusta. Dan aku mendapatkan berita dari angin. Angin? Ngasih berita kepadamu? Kadzab. Sekian banyak kalimat-kalimat para penyair. Kadzab. Dusta. Dan ikhwan ibn a'azukumullah, dalam sebagiannya bukan hanya dusta. Kekafiran yang nyata. Kafir. Wahdatul wujud sering terjadi. Di dalam ucapan-ucapan penyair. Termasuk ucapan-ucapan sastra. Dari orang yang dikatakan bagus sastranya. Yaitu Said Qutb. Berbicara dengan berbagai macam ucapan. Di antaranya kalimat wahdatul wujud. Bahwa semua ini adalah Tuhan. Tuhan ada pada setiap manusia. Ada pada setiap apa yang ada kita hadapi. Dan seterusnya. Ketika dikatakan ini wahdatul wujud oleh para ulama. Para pembelanya menyatakan, bukan, ini bahasa sastra. Itu Syekh Robi gak ngerti bahasa Arab. Katanya. Terus, mau dipahami apa? Kalimat-kalimat yang seperti itu. Apakah dipuji? Yang namanya kalam, keahlian-keahlian berbicara, Nabi tidak memuji. Bahkan Nabi menyatakan dengan apa yang Allah sampaikan, bahwa mereka kebanyakan yattabi'uhumul ghawwun. Baru dikecualikan. Kalau yang dikecualikan, sedikit. Yang namanya kecuali itu sedikit. Umumnya begitu. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Mereka berhati-hati ketika berbicara. Ketika menyebutkan syair-syairnya, hati-hati. Sehingga syair burdah, ketika diucapkan di hadapan Nabi untuk menunjukkan masuk Islamnya, memuji Rasulullah SAW, dan berbicara tentang keesaan Allah, Rasulullah SAW kagum dan melepaskan jubahnya, diberikan sebagai hadiah untuknya. Sampai disebut syairnya syair burdah. Itu sedikit. Kebanyakan mereka yang terfitnah dengan sastra, dengan berbagai macam ucapan-ucapan seperti itu, kebanyakan mereka menyimpang dan salah dalam berbicara, dusta dan seterusnya. Yattabi'uhumul ghawun. Kembali kepada ucapan penulis yang menukil ucapan Al-Ghazali. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyuruhnya, tidak memerintahkannya, bahkan tidak memuji orang-orang yang ahlinya. Arbab, artinya orang-orang ahlinya. La yuthni ala arbabih, tidak memuji para ahlinya. Thumma dzakar baqiyata istidlalihim. Kemudian disebutkan sisa dari pendalilan-pendalilan mereka oleh Ghazali dalam kitabnya. Thumma dzakar istidlal al-fariq al-akhar. Setelah itu, dibawa pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan harus dan wajib. Yani kesimpulannya atau ringkasnya saja, mereka beralasan kalau itu adalah cara untuk kita membela Al-Quran dari mereka, dari penentangan-penentangan orang kafir, kata mereka. Ila an qal, sampai akhirnya Muhammad berkata, fa in qulta famal mukhtar, kalau kau katakan kalau gitu apa yang dipilih endak apa yang kau pilih dari dua pendapat tadi? Yang satu menentang keras, yang satu menyatakan wajib, harus. Dua-duanya ekstrim kata dia. Qala fa ajaba bitafsil, maka dia menjawab dengan rinci. Fihi manfa'atun wa fihi madharatun. Pada ilmu kalam, ilmu mantik, ada manfaatnya, tetapi di dalamnya mengandung madharat. Fahuwa bi'tibari manfaatihi fi waqtil intifa' halalun aw mandubun aw wajib kama yaqtadihi al-hal. Maka keadaan dia kalau dalam keadaan waktu bermanfaat dan dia memberikan manfaat, maka saat itu halalun atau mandubun, dianjurkan atau bahkan wajib, diharuskan sesuai dengan keadaan saat itu. Wa huwa bi'tibari madarratihi, dan ini kalau dilihat dari madaratnya, merusaknya, ketika saat itu bakal merusak, maka saat itu haram. Fi mahalihi haram. Fa amma madaratuhu fa itharatus syubuhat. Taib, apa madaratnya? Kata beliau, adapun madaratnya dari ilmu kalam, itharatus syubuhat, menyebarkan syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Orang-orang dari kalangan manusia sekarang ini, disampaikan dalil-dalil dengan disampaikan filsafat, kira-kira mana yang mudah diterima oleh mereka? Mana yang lebih disukai oleh masyarakat kita sekarang ini? Yang kedua, bukan dalil-dalil. Kamu katakan qala Allah, kamu katakan qala Rasul, mereka masih belum serak, masih belum bisa menerima. Tetapi kalau kamu sudah katakan, coba pikirkan. Bukankah, berarti begini, iya kan? Iya ya, langsung terima. Lihat keadaan masyarakat akhir zaman. Tidak puas dengan qala Allah, tidak puas dengan qala Rasul. Mereka puas kalau dengan akal-akalan, dengan kalimat-kalimat, atau dengan mantik, dengan filsafat. Ikhwan ibn a'azakumullah, disampaikan dalil-dalil. Dilarangnya meminta kepada selain Allah, dilarangnya untuk tawassul dengan benda-benda, dengan kuburan-kuburan, tidak bisa terima. Tetapi dengan filsafat sin, kata mereka, bukankah kalau kamu datang ke presiden, kamu tidak bisa langsung, harus melalui perantara-perantaranya, iya kan? Iya. Demikian juga kepada Allah, kita tidak bisa langsung pada Allah, harus melalui orang-orang dekatnya, wali-walinya, kekasih-kekasihnya, yaitu para rasul dan para wali. Iya ya, langsung sesat semua. Apa ini ilmu? Syubhat. Maka dikatakan apa madaratnya? Filsafat. Madaratnya adalah menebar syubhat-syubhat, menebar pengkaburan-pengkaburan dalam agama, membuat kebingungan di masyarakat. Penjahat kok bisa dikatakan orang baik? Penjahat bisa dijadikan sebagai pembaik kalau dilihat dari sisi ini, lihat dari sisi itu, dan seterusnya. Di antara madaratnya, tahriqul aqaid wa izalatiha anil jazmi wa tasmim. Termasuk madaratnya adalah tahriq al aqaid wa izalatiha, menggoyang atau meragukan, menggoyang keyakinan. Ada aliran, namanya apa itu aliran? Yang dikumpulkan mereka, para pesertanya dalam satu training, kemudian di brainwashing, kata mereka. Dikumpulkan, itu diragukan terhadap Allah, terhadap agama, terhadap Islam semuanya. Acara penghapusan semua yang kamu pikirkan, yang kamu yakini selama ini, dibikin ragu semuanya. Sampai kamu sudah bingung, sebingung-bingungnya, pelajaran kedua, dimasuki prinsip-prinsip mereka. Apa itu aliran apa itu? Qanifidina azakumullah. Ini bisa dibayangkan kalau di season pertama dibikin ragu, kemudian dia mati. Mati dalam keraguan. Kafir. Keluar dari Islam. Kira-kira bagaimana orang yang ngajar tadi? Ngapain kalian percaya pada Tuhan? Kalimat-kalimat seperti itu. Dibikin ragu. Dengan apa kira-kira dibikin ragunya? Di brainwashing itu dengan apa? Sampai kosong mereka pikirannya dan hatinya dari akidah. Dengan apa? Dengan filsafat. Baru masuk ke kampusnya. sudah dikasih sambutan pertama oleh mereka. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Setelah orasi mahasiswa yang lamanya kepada mahasiswa baru, dia mengucapkan Anjinghu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kaget semua, gelisah semua. Setelah mereka gelisah bingung, dijawab satu persatu. Maksud tak bertuhan ini. Maksudnya Anjinghu Akbar ini. Oh, kata mereka. Bayangkan. Agama apa yang seperti ini? Ajaran apa yang seperti ini? Dan ilmu yang dipelajari ilmu apa? Ilmu ngotak-ngatik ucapan, ilmu lancang, ilmu berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Semua itu produk-produk filsafat. Semua produk filsafat. Sampai geger di Bandung ketika itu. Gara-gara masalah yang seperti ini. Ternyata perusak-perusaknya adalah satu. Ilmu filsafat dan pelajaran filsafat. Yang harusnya dihapuskan di kampus-kampus. Dihapuskan dari semua universitas yang ada di sekarang ini. Supaya aman dunia dan aman agama. Qanibdina a'azakumullah. Qala wa izalatiha. Bahkan bukan hanya meragukan. Wa izalatiha. Dan menghilangkan akidah sama sekali. Anil jazmi wa tasmim. Hilang. Tidak lagi memiliki jazm wa tasmim. Jazm itu ketegasan. Tasmim itu fokus dalam satu masalah. Hilang. Jadi ngambang semua. Makanya mereka ahlul kalam berakhir dengan keraguan. Berakhir dengan keraguan. Sedangkan sufi berakhir dengan penyembahan berhala. Karena mereka menganggap Tuhan menyatu dengan benda-benda. Maka akhir-akhirnya menyembah benda yang dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan aqlani berakhir dengan ateisme. Nah, wadhalika mimma yahsul bil ibtida, dan itu bisa terjadi bil ibtida. Terjadi langsung, tidak perlu pakai nunggu. Saat itu belajar, pulang sudah bingung. Nah, apalagi 4 tahun belajar filsafat di YIN, keluar tidak mau sholat. Ini terjadi di Jogja kemarin. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa? Untuk apa saya sholat? Saya belum yakin adanya Tuhan dan saya masih mempelajari eksistensi Tuhan, katanya. Sampai saya temukan eksistensi Tuhan, maka saya akan sholat, katanya. Oh, jadi 4 tahun kamu mempelajari kekafiran. Mempelajari kekafiran dan keraguan. Sebelum masuk kampus tersebut, kamu yakin tentang Allah dan kamu sholat. Setelah keluar dari sana, lulus dan tertitel, kamu kemudian tidak sholat dan menyatakan saya belum yakin tentang Allah. Dan saya masih mencari eksistensinya. Apa itu? Ucapan apa yang seperti ini? Ucapan kafir murtad keluar dari Islam. Kasihan bapak dan ibunya yang mengajari sejak kecil. Nak, sholat nak. Apalkan rukun Islam ada 5. Hilang semua. Dengan filsafat. Na'udzubillah min dhalik. Waruju'iha biddalili mashkuk fih. Dan juga termasuk madaratnya filsafat adalah kembalinya mereka kepada dalil-dalil yang masykukun fi, dalil yang meragukan. Kalau sudah Allah yang berbicara, pasti. Kalau sudah Rasulullah SAW yang berbicara dalam hadis yang sahih, pasti. Tetapi kalau kesimpulan akal tadi, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, pasti atau tidak pasti? Yang mereka pegang akhirnya bukan dalil-dalil yang pasti, tapi dalil-dalil yang meragukan. Kalau kalian juga merujuk pada ucapan manusia, yaitu ucapan Plato, ucapan Aristo, maka kami pun merujuk kepada ucapan manusia, tapi manusia yang paling mulia, yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ngapain? Mengambil dari nabi-nabinya Yunani. Itu nabi-nabinya mereka, nabinya Yunani. Wa yakhtalifu fihi al-ashkhas. Dan berbeda-beda masing-masing manusia atau masing-masing pribadi dalam masalah ini. Fahada dararuhu fi'tiqadil haqq. Walahu dararun fi ta'kid i'tiqadil bid'ah, itu madarat-madarat yang kembalinya pada masalah keyakinan kebenaran. Yang tadinya ini hak kebenaran jadi ragu. Dan memiliki madarat lain, walahu dararun fi ta'kid i'tiqadil bid'ah. Memiliki madarat lain yaitu ragu tentang bid'ahnya sesuatu. Kalau tadi yakin jadi ragu, sekarang yang ragu jadi yakin. Bid'ah itu kan meragukan, apa iya apa enggak. Bukan pastian, tapi dengan berbagai macam filsafat jadi yakin ini benar. Yang bid'ah-bid'ah yang baru-baru dibikin oleh manusia dikatakan hak, sedangkan apa-apa yang merupakan hak dari Allah dan Rasulnya diragukan. Hadza madarrah. Wa subhanallah, ini diucapkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya. Memiliki sekian kesesatan, sekian hadis dhaif, tapi ketika berbicara masalah filsafat, tahu kalau filsafat itu memiliki madarat yang sekian banyaknya. Dan tahu bahwa yang menentang filsafat itu dari salaf seluruhnya, dari sahabat, dan juga dari para tabi'in, dan juga dari mereka-mereka, para ahlul hadis setelahnya. Dan tahu itu ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan para ulama. Qul inna a'udzubikumullah. Ini aneh tapi nyata. Makanya qul inna a'udzubikumullah, nasallu salamah wal afiyah, di samping kita berharap ilmu, jangan lupa berharaplah kepada Allah rahmat. Betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak dapat rahmat. Sehingga ilmunya tidak terpakai bagi dirinya. Sehingga ilmunya tidak menambah apa-apa bagi dirinya. Alhamdulillah, di akhir hidup beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu, beliau mulai ingat dengan apa yang telah dia ketahui. Dan kemudian dia rujuk dan menyatakan sungguh tidak ada jalan yang paling ringkas kecuali qala Allah wa qala Rasul. Ini jalan paling ringkas mencari kebenaran. Mencari kebenaran dengan filsafat. Bukankah? Kelamaan. Kejauhan, berputar-putar. Ya kalau ketemu. Umumnya gak ketemu. Tersesat dia. Kenapa susah? Mau nyari kebenaran. Buka Al-Quran, baca, selesai. Sebagaimana beberapa ulama yang taubat dari filsafat. Kata mereka, sungguh aku menghabiskan umurku untuk mencari kebenaran dengan ilmu kalam. Ternyata aku tidak mendapatkan kecuali kebingungan. Aku tidak mendapatkan kecuali sesuatu yang harus dibahas lagi setelah itu. Dan akhirnya setelah aku akan mati, baru aku tahu gak ada jalan ringkas kecuali qala Allah wa qala Rasul. Gak ada jalan yang paling ringkas kecuali apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan ini sudah banyak para ulama yang terjerumus dalam filsafat kemudian bertobat. Sudah banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak. Seperti Sekristani rahimahullah wa ghafarallahu lahu, berkata seperti itu, sungguh aku habiskan panjang umurku tapi aku tidak mendapatkan apa-apa illa qila wa qal. Aku tidak mendapatkan kecuali katanya dan katanya. Aku tidak mendapatkan kecuali keraguan. Dan aku tidak melihat orang-orang yang berjalan di jalan tersebut kecuali wadi'an yadahu ala zaqnihi, kecuali orang yang meletakkan tangannya di atas dagunya. Ngapain? Lamun. Aku tidak mendapati mereka yang berjalan di jalan ini, jalan ilmu filsafat, kecuali orang-orang yang lamun, yang meletakkan tangannya di dagunya. Bingung. Dan aku tidak dapati jalan yang hak kecuali Al-Quran wa Sunnah. Kalau kita bertanya, bolehkah ini, kita buka Al-Quran, dijawab halal. Kita buka hadis, dijawab haram. Selesai. Qanibirina azakumullah, cukup pengalaman mereka. Cukup pengalaman mereka. Jangan kita kemudian coba-coba lagi. Sebentar, saya mau coba dulu. Nanti kalau ternyata iya ya, benar kata Tasikhastani dulu. Kamu sudah habis umurnya. Cukup dari pengalaman mereka. Jangan ketika orang mengatakan ini sungguh keras, jangan ditabrak. Tuh si pulang berdarah, sebentar saya coba dulu. Apa iya keras? Begitu der, berdarah kepalamu, oh iya ternyata keras. Goblok namanya. Bodoh dia. Kanfirna azamul kaum muslimin yang syarhanati. Nasehat taufiqul afiyah. Semoga Allah Taala memberikan taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat